Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini, Allah azza wa jalla berikan kita taufik untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari sahih al-Imam al-Bukhari dalam kitab al-Tauhid, masih berkaitan dengan ru'yatullah azza wa jal, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang panjang. Terakhir kita menyebutkan syarah akan dikeluarkan dari api neraka seorang yang tidak berbuat kesyirikan, dan dialah penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan penduduk surga yang terakhir masuk surga. Keluar dia sudah menjadi arang hitam legam, yang tersisa hanya mukanya karena pernah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Fayaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hamba yang baru keluar dari api neraka ini mengatakan, "Ey Rabbi, hai Rabbku, isrif wajhi anin nar, palingkanlah wajahku dari api neraka. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahrakani zaka'uha." Karena sungguh neraka ini, qashabani rihuha, telah membinasakan aku dan meracuni aku dan menyakiti aku asapnya. Bayangkan, asapnya saja. Maka lihat sekarang ada ikan asap. Ya, ikan aja diasap gosong. Apa itu api dunia, apalagi api apa? Neraka. Fa innahu qad qashabani rihuha. Asapnya aja sudah membakar aku dan mencelakakan aku dan menyakiti aku. Wa ahraqani dzaka'uha, dan telah membakar aku nyalanya. Nyalanya telah membakar aku. Fayad'u Allah bima syaa'a yad'u. Maka hamba ini berdoa sesukanya. Dengan doa dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma yaqulullah. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal 'asaita in a'taituka dzalika an tas'alani ghairah?" Allah Azza wa Jalla menyebutkan, jangan-jangan kalau saya kasih engkau permintaanmu, engkau minta yang lain lagi. Ini apa para hadirin? Manusia itu enggak pernah akan puas. Padahal sudah di akhirat loh ini. Berbeda ini dunia. Samsul ya, dikasih satu, melet dua. Dikasih dua, mau tiga. Ini para jemaah. Jadi setelah keluar dari api neraka, disiram oleh Allah dengan air kehidupan, tumbuh seperti sedia kala, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, palingkan aku dari api neraka, karena sungguh neraka ini telah menyakiti aku dengan asapnya dan membakar aku dengan nyalanya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, jangan-jangan kalau engkau kalau aku kasih engkau, engkau minta lagi yang lain," katanya. Fayaqulu, apa jawaban manusia? "La wa izzatik la as'alaka ghairah." Tidak, demi kemuliaanmu dan kejayaanmu, aku enggak minta yang lain. Ya, selain apa yang sudah aku kasih. Ini ikrarnya manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak, demi kejayaanmu, la as'aluka ghairah, aku enggak minta lagi yang lain. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa'a. Maka sang hamba ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla, atau sang hamba ini memberikan Allah janji-janji. Janji yang banyak. Enggak akan begini, enggak akan begini, enggak akan begini. Fayasrifu wajhahu anin nar. Allah pun mengabulkan permintaannya tadi, supaya wajahnya dipalingkan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Fa idza aqbala 'ala al-jannah, begitu dia menghadap ke surga, ini tiba melihat surga. Ya, tadi supaya selamat dari neraka, enggak minta yang lain sudah. Tapi begitu ngelihat neraka, ngempat elornya. Apa ngelihat surga, ngelihat jannah Allah Azza wa Jalla, liurnya jatuh nih. Pengen masuk surga. Padahal janjinya tadi apa? Enggak minta yang lain sudah, ya Allah. Subhanallah. Ra'aha sakata masya Allah an yaskut. Lihat surga, dia termenung sekarang. Diam seribu bahasa. Melihat. Ya, diamnya melihat. Pengen masuk surga. Maka para ikhwan rahmatullah azza wa jalla, manfaatkan majelis ilmu ini. Ya, sebaik-baiknya. Jangan kita jauh-jauh datang-datang nongkrong. Datang-datang ngobrol, yang penting hadir, jangan. Manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Thumma yaqul ay rabb qaddimni ila babil jannah. Dia mengatakan, "Ya Allah, tolong dekatin aku ke pintu surga." Dekatin ke pintu surga, ya Allah. Fa yaqulu Allah, "Alasta qad a'tayta 'udan wa mawathiqa alla tas'ala ghayra alladhi u'tayta abada?" Wailaka ya ibn Adam, ma aghdarak. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, bukankah ya engkau telah memberikan janji-janji bahwasanya enggak akan minta yang lain selain dari dipalingkan dari api neraka. Celaka engkau anak Adam, sungguh hianat kamu ini. Inilah nih para jamaah. Memang manusia ini enggak pernah apa? Puas. Berarti apa para hadirin? Ya, dari dunia sampai akhirat masih aja belum puas kita ini. Udah dikasih ini, lah mau yang lain lagi. Memang sifat kita ini. Maka mudah-mudahan dengan belajar ini ada kepuasan. Berarti apa? Kalau belum puas juga berarti apa? Harus benar-benar belajar lagi supaya bisa puas. Baik. Fayaqul ayy rabb wa yad'u Allah. Dan dia mengatakan, ya Allah, doa terus. Tidak pernah putus asa, doa lagi. Padahal Allah sudah menegur dia, ayah anak Adam, celaka engkau, engkau ini benar-benar khianat katanya. Tadi sudah ngasih janji enggak akan minta, ternyata minta. Ya, lihat surga, ya Allah dekatin aja katanya. Coba ke seperti ini kita dunia para jemaah. Ya, dekat terus kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla, tidak semakin menjauh dari Allah. Tapi nanti di akhirat maunya semakin dekat masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wa yu'ti ma sya'a min 'uhud wa mawathiqa fa yuqaddimuhu ila babil jannah. Dia macam janjinya kepada Allah. Enggak akan minta lagi yang lainnya Allah. Yang penting itu saja deketin. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mendekatkan dia ke pintu surga. Fa idza qama ila babil jannah in fahaqat lahul jannah faraa ma fiha minal habrati was sururi fayaskutu ma syaa Allah an yaskut. Maka apa? Setelah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pintu surga, fa idza qama ila babil jannah, tiba-tiba dia itu bangkit menuju pintu surga. In fahaqat lahul jannah. Maka apa? In fahaqat lahul jannah. Pintu surga ini terbuka, melebar, terbuka lebar di depannya. Setelah itu apa? Faro'a ma fiha minal habrah. Lalu orang ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di dalamnya berbagai macam bentuk nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihatnya sama sekali. Kelihatan. Ya namanya surga. Ya, habrah, keindahan dilihat di dalam surga, wasurur dilihat kesenangan. Begitu ngelihat kesenangan dan keindahan, fayaskutu masya Allah yaskut, dia termenung, tertegun, takjub sesaat. Thumma yaqul ya rab adkhilnil jannah. Bayangkan. Di sini dia mengatakan, "Ya Allah, masukkan aku ke surga," katanya. Udah selamat dari api neraka, minta apa? Deketin. Setelah dekat, minta masuk. Inilah dia. Kita katakan dalam hal ini kan bagus, sangat bagus. Tapi coba mintanya di dunia. Garuan dia. Baik. Akhirnya apa? Fayaqul alasta qad u'tita 'uhudaka aw a'tayta 'uhudaka wa mawathiq alla tas'ala ghayra ma u'tita. Eh, anak Adam, bukankah engkau sudah berjanji bahwasanya enggak minta yang lain selain dari dekat-dekat pintu? Sekedar dekat rapat doang. Sekarang udah dekat, mau masuk lagi? Masya Allah. Fayaqul wailaka ya bani Adam ma aghdarak. Allah Azza wa Jalla mengatakan celaka engkau anak Adam. Engkau ini khianat, katanya. Ya. Fayaqul ya rab la akunanna ashqa khalqik. Ya Rab, katanya, aku enggak mau menjadi makhluk paling jahat, paling buruk. Ya. Paling nasib tidak baik. Tidak baik. Enggak mahu aku ya Allah, katanya. Fala yazalu yad'u hatta yadhhaka Allahu min. Dia terus berdoa sampai Allah pun tertawa. Tertawa Allah. Fa idza dhahika minhu qala lahu udkhulil jannah. Ketika Allah Azza wa Jalla tertawa, apa kata Allah? Sudah masuk surga, sudah kamu, katanya. Disuruh masuk? Masuk surga. Fa idza dakhalaha qala lahu tamanna. Begitu sudah masuk surga, Allah Azza wa Jalla suruh dia, ayo berangan-angan lagi. Ya, silakan berangan-angan lagi. Fasa'ala rabbahu wa tamanna. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia berangan-angan. Ya. Hatta innallaha la yudzakkiruhu wa yaqul kadza wa kadza. Sampai-sampai Allah pun mengingatkannya. Ini angenin, ini angenin, ini angenin. Ya. Hayalin ini, hayalin ini. Ya, minta ini, minta ini. Hatta idzan qata'at bihil amani, sehingga habis sudah angan-anginnya. Ya. Habis sudah semuanya diangan-anginin sudah. Setelah habis, qala Allah Ta'ala, "Dzalika laka wa mithluhu ma'ahu." Engkau mendapatkan seluruh angan-anganmu dan dua kali lipat. Dan semisal dengan angan-anganmu lagi. Masya Allah. Qala Atha bin Yazid. Atha bin Yazid berkata, Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah mengatakan, La yaruddu alaihi min hadithi syai'an hatta idha haddatha Abu Hurairah anna Allah tabarak wa ta'ala qala, Dhalika laka wa mithluhu ma'ahu. Ya, jadi riwayat yang lain, itu sesuai dengan angan-anganmu engkau aku berikan, ditambah lagi yang semisal. Qala Abu Sa'id al-Khudri wa asyratu amsalihi ma'ah, dan 10 kali lipat bahkan. Dan 10 kali lipat. Bayangkan para hadirin, ini yang terakhir masuk berembe baik kalau nomor 1 masuk surga. Ya. Ya Allah, jangan yang terakhir lah para jamaah. Jangan yang terakhir. Bila perlu terdepan. Wassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Baik. Qala Abu Hurairah ma hafidhu illa qawla dhalika laka wa mithluhu ma'ah. Abu Hurairah mengatakan, yang aku hafal dari Nabi, engkau mendapatkan apa yang ku minta dan angan-angankan dan yang semisal dengannya. Qala Abu Sa'id al-Khudri, asyhadu anni hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika laka wa ashru amsalih. Lalu Abu Sa'id menguatkan riwayat, aku bersaksi bahwasanya aku telah menghafal dari Nabi, yaitu 10 kali lipat. Maka ini masing-masing sahabat berbeda riwayat. Tentunya setiap sahabat akan meriwayatkan sesuai dengan yang didengar. Tentu riwayatnya Abu Sa'id tidak bisa ditolak karena riwayat thiqah dari jalur beliau. Dan itu juga didukung oleh riwayat yang lain bahwasanya orang terakhir masuk surga ini dia akan mendapatkan seperti yang di seperti dunia dan sisinya dikali berapa? 10 kali lipat. Tapi ingat, jangan bayangkan masuk neraka surga terakhir ya. Jadi jangan berpikiran pendek. Yang penting masuk surga. Di kelas mana saja. Itu namanya orang tidak punya semangat. Ya. Tidak punya semangat. Maka kita katakan para jemaah, seperti semboyannya pendidikan kita, tuturi handayani. Kalau jadi belakang tuh jadilah pendorong. Ya. Kalau jadi tengah, apa katanya Ki Hajar Dewantara itu? Hah? Ing madya mangun mangun karso. Kalau jadi tengah, jadi penyemangat. Ingorso sung tulodo, jadi depan, jadi contoh. Ya, jadi kita orang-orang belakangan ini, jangan sampai sekedar, ya yang penting masuk surga. Urusan surga enggak boleh yang penting. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lalu? Ya. Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Kalau minta surga minta apa? Firdaus. Enggak tanggung-tanggung. Ya, urusan dunia bolehlah tanggung-tanggung, urusan akhirat enggak boleh nanggung. Karena tanggungnya nanti neraka nanti. Ya. Baik. Qala Abu Hurairah, fadzalika ar-rajul akhiru ahli al-jannati dukhulan al-jannah, itulah orang terakhir masuk surga dan orang terakhir masuk atau keluar dari apa? Dari api neraka. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, dari potongan ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Dari potongan ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menerangkan tentang azab an-nar, siksa neraka. Bagaimana siksa neraka ini? Ini apa katanya? Qashabani rihha wa ahraqani dzaka'uha. Asapnya saja sudah menghanguskan orang. Asapnya apalagi apa? Api, apinya. Kemudian faedah yang kedua, urusan kebaikan kita boleh cerewet ya. Artinya apa? Doa terus kepada Allah Azza wa Jalla, jangan pernah bosan berdoa. Jadi ingat, kalau manusia mungkin kalau seperti ini rewelnya bagaimana? Kita tinggal apa tidak? Kita tinggal. Tapi Allah Azza wa Jalla hambanya rewel minta kepada dia, Allah senang. Sampai dikasih, bahkan bukan nanggung-nanggung ngasihnya, berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ini mendorong kita apa? Jangan pernah bosan berdoa kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan sifat al-kalam, yaitu Allah Azza wa Jalla berbicara dengan makhluknya dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya berbicara. Ini wajib kita tetapkan sifatul kalam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla tertawa. Dan ini sifat fi'liyah. Allah Azza wa Jalla tertawa. Dan hadis yang lain juga, itu apa? Hadis kisah tamunya Nabi yang dititip kepada sahabat yang tidak ada makanannya, hanya makanan bayinya saja. Tapi matikan lampu pura-pura makan. Allah Azza wa Jalla tertawa. Satu. Yang kedua, yaitu Allah tertawa kepada dua orang yang saling apa? Dua orang berjihad. Ya, dua orang yang saling bunuh. Satunya muslim, yang satunya kafir. Terbunuh muslim ini masuk surga. Yang kafir masih hidup. Akhirnya apa? Masuk apa? Masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia lagi perang juga mati, masuk surga. Jadi hadis ini menetapkan sifat ad-dhahir, yaitu Allah Azza wa Jalla tertawa layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tertawanya makhluk. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan bahwasanya orang berangan-angan itu dia sudah berdoa namanya. Jadi enggak mesti ya Allah aku minta mobil. Jadi antum berangan-angan, ya angannya aja minta mobil kepada Allah itu sudah doa. Ya, itu sudah hukumnya apa? Doa. Maka lihat ada tiga sahabat masuk ke Hijr Ismail. Dan masing-masing berangan-angan. Ya, berangan-angan. Di antaranya yang berangan-angan Ibnu Umar. Ibnu Umar hanya dia angan-angannya akhirat, yaitu angan-angannya masuk surga. Yang satunya bisa nikah dengan dua perempuan. Yang satunya bisa menguasai negeri-negeri ini. Masing-masing yang dua ini angan-angannya dunia ini sudah terkabulkan. Dan yang ketiga Ibnu Umar berangan-angan dimasukkan ke dalam surga. Maka oleh karena itu didukung dengan hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yad'u rabbahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Apabila seorang berangan-angan, banyak-banyaklah angan-angannya, karena angan-angan itu bentuk dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kenikmatan surga yang tidak ada ujungnya. Kenikmatan surga yang tidak ada ujungnya. Mana buktinya? Hamba sudah lelah berangan-angan, berdoa, apa yang diinginkan, ternyata Allah kasih bahkan berapa kali lipat? Padahal nomor berapa? Nomor terakhir masuk surga. Apalagi nomor satu. Ini menunjukkan nikmat surga itu cocok. Allah katakan, ya, disebutkan dalam surat As-Sajdah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Setiap jiwa ini tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka, ya, akan qurratu ayun, kesenangan-kesenangan pandangan mereka, hati mereka. Itu apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Maka ingat, kita ini dituntut berbuat, bukan dituntut berangan-angan saja para hadirin. Berbuat. Ada yang disebutkan jangan begini, laksanakan. Jangan merokok, engkah merokok. Ya, jangan main riba lagi, tobat caranya. Ya, karena apa para jamaah? Godaannya besar, terutama yang main riba ini. Mau nutup utangnya dipanggil lagi sama bank. Bapak kan reputasinya, atau bapak kan ini kalau lihat catatannya kan bagus nih, tidak pernah longgar katanya. Nasabah terbaik katanya, masya Allah. Eleh. Coba. Ini godaan nih para jemaah. Ya. Baik, faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menerangkan qabul ziyadatul thiqah dalam ilmu hadis. Menerima ya riwayat atau tambahan-tambahan riwayat orang-orang terpercaya. Riwayatnya Abu Hurairah hanya menghafal apa? Engkau mendapatkan apa yang kau minta dan semisal. Berarti hanya dua kali lipat. Riwayatnya Abu Sa'id berapa kali? 10 kali lipat. Selama riwayatnya sahih, diterima. Ya, Dan bahkan kita katakan riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri ini sangat menguatkan, menetapkan atau musbit, menetapkan tambahan. Dan ini menunjukkan luasnya siapa karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kepada kita penduduk neraka yang keluar terakhir dari api neraka, sekaligus dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi, sama hadisnya panjang pula ini. Ya. Hadisnya panjang tetapi sangat banyak faedah-faedah yang insyaallah azza wajalla bisa kita ambil lagi dari hadis ini. Dan mudah-mudahan Allah azza wajalla memberikan kita al-jannah, memasukkan kita ke dalam surganya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.